Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala sore hari ini kita akan bahas tafsir surat Asy-Syarh atau nama lainnya adalah surat Al-Insyirah, yang maknanya adalah kelapangan dada. Surat ini adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau, di antaranya adalah nikmat berlapang dada, yang mana dengan itu bisa bersabar, bisa menjalankan syariat-syariat Allah dan berdakwah, terkhusus bersabar dalam menjalani dan menghadapi rintangan-rintangan di medan dakwah. Barakallahu fiikum. Ayat kita baca dari ayat pertama dan ayat kedua surat Al-Insyirah. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nasrah laka sadarak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Disebutkan dalam tafsir, alam nusih ayyuhan nabi laka sadaraka lisyara'i iddin wa da'wati ilallah wal ittisafi bi makarimil akhlaq. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai nabi untuk menerima dan menjalankan syariat-syariat agama dan berdakwah kepada Allah serta berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa wada'na 'anka wisrak, dan kami telah meletakkan, menurunkan, meringankan beban darimu. Ini di antara kenikmatan Allah yang berikutnya. Disebutkan dalam tafsir, wa hatatana angka bidzalika himlak, dan kami telah meringankan beban darimu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini, akan kita bahas ayat per ayat. Pada ayat yang pertama, alam nasrah laka sadar, bukankah kami telah melapangkan dadamu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala membuat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam berlapang dada untuk menerima syariat dan menjalankan syariat agama. Maka barang siapa yang menerima syariat Islam dan bahkan menjalankan syariat Islam, berarti itu diantara tanda-tanda orang tersebut di atas hidayah. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-125. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَسْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah untuknya, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk menjalankan Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Sebaliknya, barang siapa yang Allah berkehendak untuk menyesatkan dia, menyesatkan seseorang, maka Allah akan jadikan dada orang tersebut sempit, ya, sesak dalam menerima Islam atau menjalankan Islam. Ka'annama yas'adu bis-sama, seakan-akan dia itu disuruh mendaki, naik ke langit. Ya, berat. Mau sholat berat, mau puasa berat, menjalankan sunnah berat. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa. Ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah jadikan hal itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Barakallahu fikum. Maka orang yang tidak beriman, yang mana berat untuk menerima Islam, apalagi menjalankan, atau dia pura-pura beriman atau ngaku-ngaku muslim tapi berat untuk menjalankan Islam, sempit dan sesak dadanya untuk menjalankan syariat Islam, berarti itu termasuk siksaan untuk dia. Dalilnya mana? Ya ini surat Al-An'am ayat ke-125. Ya. Karena hatinya itu dipenuhi dengan hasad, dengki, tidak suka dengan kaum muslimin yang menjalankan syariat Islam. Berarti dia tersesat, bukan di atas hidayah. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah Allah subhanahu wa ta'ala beri kelapangan dada yang sempurna. Sempurna. Dikarenakan beliau maksum, terjaga dari dosa-dosa besar. Adapun dari dosa-dosa kecil terkadang terjatuh, namun langsung Allah hapuskan dikarenakan selalu melaksanakan amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa kecil. Barakallahu fikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan dada kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam supaya berdakwah kepada Allah, menyampaikan risalahnya, menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mudah. Menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah atau berdakwah itu berat, membutuhkan kelapangan dada, kerelaan, keikhlasan, ya, harus menghilangkan rasa sungkan, harus menghilangkan rasa tidak nyaman, harus melawan jiwanya, lawan nafsunya untuk tunduk, beramal, mengamalkan dakwah ilallah. Wal ittisafi bimakarimil akhlak, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada Nabi untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Barakallahu fiikum. Kemudian pada ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wisrak. Dan kami telah menurunkan, meringankan beban darimu. Wa hatana 'anka bidzalika himlak. Dan dengan itu, dengan kelapangan dada, Allah menurunkan, meringankan beban darimu. Barakallahu fikum. Orang kalau sudah lapang dadanya, niatannya dipenuhi dengan keikhlasan, maka seberat apapun amalan akan ringan. Sebaliknya, ketika tidak ada keikhlasan, seringan-ringan apapun amalan akan berat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, dalam dakwah beliau, dalam ujian beliau, barakallahu fikum, thayyib, selalu dipenuhi dengan hal-hal yang sangat memberatkan. Namun semua itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjadi ringan. Dan ada doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, doa memohon kemudahan. Ahmad, ingat doa memohon kemudahan, Allahumma la sahla. Coba baca. Naam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah Engkau mudahkan. Wa anta taj'alul hasna, dan Engkaulah yang membuat orang itu bersedih karena susahnya, beratnya ujian. Idza syi'ta sahla. Wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Dan kalau Engkau berkehendak, ya, sesuatu yang membuat sedih itu karena ujian akan menjadi mudah. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah doa ini ternyata, ya, banyak yang mengalami, ya, keajaiban atau faedah. Ya, kalau kita membaca ini ketika kita, ya, barakallahu fikum, mengalami sebuah kesulitan, entah kehilangan sesuatu atau ada masalah apa saja, ya, dibaca, bisa dilihat di buku Hisnul Muslim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Barakallahu fikum. Dan ini selalu dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi anqadha dhahrak." Yang meringankan punggungmu dari sesuatu yang berat. Dalam tafsir disebutkan allazi athqala dhahrak. Dialah Allah yang meringankan bebanmu dan yang meringankan punggungmu, ya, yang berat, yakni barakallahu fikum, sesuatu yang memberatkan punggungmu, beban, amanah. Ikhwani wa hadirillah rahimani wa rahmatullah, disebutkan dalam hadis, padanya disebutkan, ditunjukkan, dijelaskan bahwasanya semakin orang itu beriman, maka semakin berat ujiannya. Namun di balik itu ada pahala yang menunggu. Maka para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang tingkat keimanannya ya melebihi manusia yang ada. Maka tentu ujian, cobaan yang mereka dapati jauh lebih berat daripada selain mereka. Alaihimus salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang di bawahnya para sahabat, kemudian yang di bawahnya lagi tabi'in dan seterusnya. Barakallahu fiik. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ya, semenjak beliau diutus menjadi nabi dan rasul, ya, ujian, cobaan satu persatu barakallahu fikum beliau dapati. Beliau tanggung, namun beliau hadapi dengan penuh kesabaran. Di antara ujian yang terasa berat bagi beliau adalah apa yang disebut dengan Amul Hazn, tahun kesedihan, di mana pada tahun 10 risalah 10 kenabian, tahun ke-10 kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau ditinggal mati oleh pamannya, yang mana pamannya ini selalu membela beliau ya semenjak beliau menjadi nabi dan rasul. Sampai 10 tahun berdakwah lalu meninggal. Tidak lama dari itu ya disusul oleh istrinya. Istrinya yang pertama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ya, yang mana selalu mendampingi beliau ya di awal-awal dakwah. Maka beliau adalah manusia yang terbaik dari kalangan para wanita. Ya, beliau berjuang membela Nabi di awal-awal dakwah. Adapun Aisyah radhiyallahu anha membela Nabi, membela Islam di akhir-akhir dakwah Nabi, yakni dengan menyebarkan hadis, menyebarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian perkara ujian yang berat yang beliau temui juga adalah ketika perang Uhud. Disebutkan oleh Al-Barra ibn Azib, yang mana perang Uhud ini menyebabkan beliau sangat bersedih. Dengan perang Uhud beliau terluka gigi serinya, gigi seri beliau ya terluka. Dan banyak para sahabat yang meninggal. Di antaranya adalah paman beliau Hamzah ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga ini dikarenakan kelalaian sebagian kaum muslimin. Di saat itu barakallahu fikum ja'ala nabi alaihi salatu wassalam ala rajalah yaum Uhud wa kanu 50 rajulan Abdullah ibn Jubair. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat seseorang yang bernama Abdullah bin Jubair untuk memimpin 50 pasukan pemanah yang Nabi posisikan, Nabi tempatkan di Bukit Uhud. Nabi berpesan sebelum berperang kepada para pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, in ra'aytumuna tahtahuna at-tayr fala tabarahu makanakum hatta ursila ilaikum. Kalau kalian melihat kami yang di bawah ini diserang oleh burung, ya, maksudnya mengalami ada tanda-tanda mengalami kekalahan, maka kalian jangan meninggalkan tempat kalian yang di atas bukit Uhud, kecuali saya yang menyuruh kalian, memanggil kalian. Wa in ra'aitumuna hajamnal qaum fala tabarahu hatta ursila ilaikum. Sebaliknya, kalau kalian melihat kami ini menang melawan musuh, kalian jangan turun dulu sampai aku memanggil kalian. Barakallahu'alaikum. Di awal-awal perang, kaum muslimin di atas angin. Saat perang Uhud, ya, kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah ibnu Abi Jahal, yang mana keduanya masih kafir waktu itu. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud ya bisa menghalau pasukan musyrikin. Ya, membuat mereka kocar-kacir, tidak sampai barakallahu menyerang Nabi. Ketika mereka sudah kocar-kacir, ternyata kaum musyrikin Quraisy ya, yang mana mereka itu ketika berperang membawa wanita-wanitanya, itu ditinggal. Nah, barisan belakang dari pasukan pemanah yang ada di atas bukit Uhud melihat, ya, berteriak, ghanimah, ghanimah, harta rampasan perang, yakni para wanita juga ghanimah sebagai budak nantinya. Lalu Abdullah bin Jubair berpesan, mengingatkan bahwasanya Rasul melarang kalian turun. Ternyata mereka tetap turun. Ya, ketika dalam keadaan demikian, Khalid bin Walid yang mana memiliki barakallahu fikum strategi perang yang bagus, ya, yang dikenal sebagai panglima perang handal di kalangan kaum musyrikin ketika itu, dan juga setelah beliau masuk Islam, ya, selalu memimpin peperangan melawan orang-orang kafir dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid. Barakallahu fikum. Ternyata melihat ada celah, ya, yang mana celah itu membuat kaum muslimin menjadi lemah. Akhirnya diserang. Akhirnya barakallahu fikum, qadarullah ma syaa fa'al, terjadilah apa yang Allah kehendaki. Ya, Nabi kita Muhammad alaihi wasallam hanya ditemani oleh sebagian para sahabat. Ya, yang akhirnya barakallahu fikum, ya, mereka tidak jadi, tidak bisa membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat. Namun barakallahu fikum, hal itu membuat beliau sedih. Ya, dikarenakan banyak para sahabat yang syuhada, yang syahid, ya, dan juga paman beliau. Dan ternyata barakallahu fikum, beban ini ada perkara yang lebih berat bagi beliau. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang disebutkan oleh Imam Bukhari barakallahu fikum dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab Bada'il Wahyi, terkait awal-awal permulaan turunnya wahyu. Barakallahu fikum. Urwah bin Zubair menceritakan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Aisyah bertanya kepada Nabi, hal ata alaika yaum kana asadda alaika min yaumi Uhud. Wahai Nabi, apakah pernah datang sebuah hari kepadamu yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Qala, maka beliau menjawab, laqitu min qaumiki ma laqitu. Aku telah mendapati dari kaummu wahai Aisyah apa yang telah aku dapati. Wa kana asadda ma laqitu minhum yaumal aqabah, dan itu adalah peristiwa yang aku temui pada peristiwa hari Aqabah. It aradtu nafsi ala bni Abdi Yalil ibni Abdi Hilal, tatkala aku menyodorkan diriku untuk mendakwahi qabilah ibnu Abdi Yalil ibni Abdi Hilal, falam yujibni, ila ma'aradtu fandalaktu. Namun mereka tidak menggubrisku, tidak menerima dakwahku, tidak menerima apa yang aku inginkan. Wa ana mahmumun ala wajhi falam astafaqa falam astafaqa illa wa ana fi qarni ta'alib. Maka aku sangat bersedih, ya, cemas. Maka aku terus akhirnya berjalan dan aku tidak tersadarkan ternyata sudah sampai di sebuah tempat qarni ta'alib. Fawadaktu ra'si, ya, maka aku, ya, barakallahu fikum, kata Nabi, mengangkat kepalaku. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Tiba-tiba ada sebuah awan yang menaungiku. Fa nadartu fa idza fiha Jibril. Ketika aku lihat dengan seksama, ternyata di awan itu, awan tersebut adalah Jibril. Fanadani, lalu Jibril memanggilku. Faqala, kemudian mengatakan, innallaha qad sami'a qawla qaumilak wa ma arada fa ma raddu alaik. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan telah mengetahui, ya, penolakan mereka kepadamu. Wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibal lita'muru bima syi'ta fihim. Kata malaikat Jibril, sungguh Allah telah mengutus malaikat gunung. Gunung ada malaikatnya, ya, yang Allah utus untuk menjaga barakallahu fikum. Sungguh Allah telah mengutus malaikat gunung kepadamu supaya engkau memberikan perintah apa saja kepada malaikat tersebut sesuai dengan kehendakmu. Fanadani malakul jibal, kata Nabi kepada Aisyah. Lalu malaikat gunung tadi memanggil. Fasallama alayya, sebelumnya memberikan salam kepadaku, assalamualaikum. Faqala, kemudian mengatakan, ya Muhammad dzalik, wahai Muhammad, demikianlah benar apa yang dikatakan Jibril. Fama syi'ta, kamu mau apa? Kamu pengen apa? Ini barakallahu fikum sodoran, penawaran malaikat gunung kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. In syi'ta an utbiqa alaihim al-ahbasain atau al-akhsabain, kalau kamu mau, maka akan saya angkat gunung al-akhsabain, yakni Jabala Makkah, dua gunung yang ada di Makkah, Abu Qabis, ya, aku angkat lalu aku timpakan kepada mereka. Bagaimana? Mau? Namun jawaban Nabi, ya, beda dengan kita. Kalau kita, ya, jelas, ya, mereka kafir, ya, barakallahu fikum. Namun Nabi menyatakan, bal, jangan, bahkan arju an ukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim man ya'budallaha azza wa jalla wahdah la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap, ya, akan lahir keturunan dari mereka, kabilah Ibnu Abi Yalil, ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah saja, yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ternyata barakallahu fikum, ya, ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, semua, ya, yang ada di Jazirah Arab, Madinah, Makkah, semuanya muslim. Ya, yang kafir-kafir yang tidak mau masuk Islam, ya, maka barakallahu fikum, ada ketentuan, ada yang dibunuh, ada yang dibiarkan. Namun barakallahu fikum, wajib membayar pajak upeti, ya, per tahun atau sesuai dengan kebijakan. Maka sejak saat itu sampai hari kiamat, negeri Mekah adalah negeri Islam selama-lamanya. Dikarenakan setelah Fathu Makkah, Nabi menyatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Makkah. Artinya sejak saat itu Makkah menjadi negara Islam, tidak akan menjadi negara kafir. Maka salah kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai dai ahlu sunnah yang menyatakan bahwasanya Makkah atau Saudi Arabia adalah negara tauhid. Barakallahu. Dan inilah di antara yang beban beliau terasa berat dengannya. Barakallahu. Kemudian pada ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikra. Dan kami telah mengangkat penyebutan namamu bagimu. Disebutkan dalam tafsir, waja'alnaka bima an'amana alaika minal makari fi manjilati rif'atin aliyah. Dan kami menjadikan engkau wahai Nabi dengan apa yang kami anugerahkan kepadamu berupa akhlak-akhlak yang mulia, maka engkau berada dalam kedudukan yang tinggi, aliyah dan mulia. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barakallahu fikum, beliau memiliki akhlak yang mulia. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasul adalah Al-Qur'an secara utuh. Ama taqra'ul Qur'an qaulallahi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tidakkah engkau membaca Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau wahai Nabi benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Barakallahu fikum. Dan Nabi, nama beliau selalu Allah muliakan, ya, Allah angkat penyebutannya, seperti Allah Subhanahu wa taala sejajarkan atau gandingkan ketika tasyahud atau dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau ketika tasyahud, ya, ada penyebutan beliau. Ketika azan, ya, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika iqamah juga barakallahu fikum. Dan juga, ya, apa yang keluar dari lisan-lisan kaum muslimin berupa shalawat kepada beliau. Ya, wa rafa'na laka dzikra. Dan kami telah mengangkat penyebutan namamu untukmu. Barakallahu fikum. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasul bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan bagi mereka yang banyak mengingat Allah. Maka Nabi kita ini sebagai uswah hasanah, suri tauladan yang baik dikarenakan akhlak. Ya, tidak mungkin dijadikan patokan atau acuan, ya, atau sandaran untuk diikuti melainkan dikarenakan padanya ada kebaikan. Barakallahu fiik. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi bersabda, innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Terkadang ada perbuatan seseorang, ya, ada cacatnya padanya, amalannya kurang sempurna, tapi Nabi memberikan petunjuk akhirnya menjadi sempurna. Orang berinfak bersedekah itu sempurna, ya, amalan kebaikan. Tetapi kalau diiringi dengan al-mannu wal adza, mengungkit-ungkit, menyakiti orang yang diberi, maka itu bukan menunjukkan akhlak yang mulia. Maka di situ ada larangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan. Ya, mengiringi sedekah atau infak dengan mengungkit-ungkit, bercerita, saya tadi sudah infak ini dan itu, ya. Wal adza, atau menyakiti orang yang diberi. Tadi kan sudah, minta lagi. Terus begitu. Barakallahu fiik. Demikian pula ketika ada, ya, di zaman Nabi, tiga orang meremehkan amalan Nabi. Amalan puasa beliau diremehkan, sholat malam beliau diremehkan, kemudian karena beliau menikah juga diremehkan. Ya, maka Nabi barakallahu fikum berkata kepada para sahabat, amma wallahi inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir, akan tetapi aku puasa dan juga berbuka. Setidaknya beliau puasa Daud, sehari puasa sehari tiga. Sementara orang yang meremehkan beliau ingin berpuasa sepanjang tahun, setiap hari berpuasa, maka ini haram. Ya, haram hukumnya. Wa usalli wa arqud, dan aku juga sholat malam tapi juga tidur. Tidak kemudian dari ba'da isya sampai menjelang subuh tidak tidur sama sekali, dan itu sepanjang malam, dan ini tercela. Wa usalli wa arqud, aku sholat juga tidur. Wa atazawwaju nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku, membenci jalanku, membenci petunjukku, membenci jejakku, membenci amalanku, maka bukan termasuk golongan. Bukan termasuk golongan di sini, ya, sesuai dengan, ya, besar kecilnya pelanggaran. Bisa jadi kafir, ya, bisa jadi bukan golonganku, termasuk golonganku, yakni tidak sejalan dengan jalannya Nabi dan para sahabat. Barakallahu. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengulang dua kali pada ayat kelima dan ayat keenam dengan lafaz yang sama, bahwasanya bersama kesulitan, kesukaran ada kemudahan. Kemudian pada ayat yang keenam, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini al-usru, kesulitan, ya, dalam bentuk makrifat. Sementara yusrun, kemudahan dalam bentuk nakirah. Ini menunjukkan kemudahan dari Allah itu banyak jalannya. Ya, banyak jalannya. Barakallahu fikum. Kalau ada satu kesulitan, akan ada dua kemudahan, bahkan lebih. Barakallahu fikum. Makanya orang itu kalau ketika mendapati jalan buntu, seperti ini ya. Jangan melihat jari-jarinya. Buntu. Tapi lihat celah-celahnya. Nah ini. Ya. Barakallahu fikum. Untuk mendapatkan, mencapai kemudahan, padanya ada sebab-sebab. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam tafsir, fala yafnika ada a'daika an nasri risalah. Fa inna ma'adzaiti farjan, inna ma'adzaiti farjan. Maka janganlah membuatmu surut, patah semangat wahai Nabi. Gangguan musuh-musuhmu, ya, dari amanahmu untuk menyebarkan risalah. Maka sesungguhnya bersama kesulitan, farjan, ada jalan keluar, ada kemudahan. Inna ma'adzaiti farjan, sungguhnya pada kesulitan, bersama kesulitan, ada jalan keluar, ada kemudahan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan beliau supaya beliau jangan patah semangat untuk menyebarkan dakwah, untuk beramal. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan pada ayat yang terakhir, ayat ke-19 surat Al-Alaq. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi supaya jangan mentaati Abu Jahal yang mengancam beliau untuk beramal, untuk sholat, untuk berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la tuti'hu." Sekali-kali tidak, janganlah engkau wahai Nabi mentaati dia Abu Jahal. Wasjud, namun tetaplah sholat, sujud. Waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah dengan ketaatan kepada. Maka barakallahu fikum. Orang yang beriman itu ya, maka mereka tidak boleh patah semangat ketika berdakwah. Maka mereka harus menyamakan antara pujian dengan celaan. Maksudnya bagaimana? Jangan membuat dia itu ya terbang karena pujian, kemudian tumbang karena celaan. Maka seorang muslim barakallahu fikum dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang. Ya. Barakallahu fikum. Ditanyakan kepada seorang imam Yahya bin Mu'ad rahimahullahu taala, mata yakunul abdu mukhlishan, wahai imam, kapankah seorang muslim itu, seorang hamba itu dikatakan, disebut sebagai orang yang ikhlas? Faqala, maka dia menjawab, idza sara khuluquhu ka khalqir radi' la yubali man madahahu aw dhammahu. Hal itu apabila akhlak dia, sikap dia seperti anak bayi yang disusui, ya, yang mana bayi tersebut tidak peduli siapa yang memujinya dan siapa yang mencelanya, gak reken. Maka barakallahu fikum, seorang muslim ketika dipuji, ya kembalikan walhamdulillah itu semua berkat taufik hidayah dari Allah. Ketika dicela, ya sabar. Pernah datang seorang sahabat melapor kepada Rasul, wahai Rasul, ya, engkau dikatakan tidak adil demikian-demikian tentang pembagian ghanimah Hunain, harta rampasan perang Hunain. Maka beliau menjawab, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa alaihissalam. Laqad udhiya aktsara min hadza fasabara. Sungguh beliau itu disakiti lebih banyak dari ini, namun beliau bersabar, tetap tegar. Tapi memang teori beda dengan praktek. Ini membutuhkan doa. Ya, membutuhkan penyandaran kepada Allah. Kalau menyandarkan hati-hati kita, hati orang itu lemah. Ya, mudah tersinggung. Ya, mudah ngambek. Ini dan itu. Barangkali yang namanya hati itu barangkali itu ya Allah mudahkan atau mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati seorang hamba. Barakallahu. Maka di antara ciri orang yang ikhlas, dia tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Di antara dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna." Wahai orang-orang yang beriman, apabila di kalangan kalian seorang dari kalian murtad dari agamanya, dari agama Islam, maka kelak Allah akan datangkan, Allah akan ganti sebuah kaum yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Ini ciri yang pertama. Adillatin 'alal mu'minin. Ya, yang kedua, mereka lembut berkasih sayang dengan sesama orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Mereka tegas kepada orang-orang kafir. Ingat, tegas. Yang namanya tegas itu sesuai dengan syariat. Bukan serampangan seperti teroris. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'in. Dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Ya, barakallahu fiik. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Maha luas anugerahnya dan Maha mengetahui. Barakallahu fiikum. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang beriman jangan surut semangatnya karena cacian, demikian pula jangan surut semangatnya karena ancaman. Ya, sebagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala ingatkan supaya jangan surut patah semangat karena ancaman Abu Jahal. Barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-173. Ali Imran 173. Di antara jawaban para sahabat dan orang-orang yang bersifat seperti para sahabat, orang-orang yang beriman, ketika diancam justru menyandarkan semuanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nas." Orang-orang yang beriman adalah apabila manusia mengatakan kepada mereka, "Innan nas qad jama'u lakum." Sesungguhnya manusia itu berkumpul untuk mengalahkan kalian, untuk mengepung kalian, untuk membunuh kalian. Fahsyauhum, takutlah kalian kepada mereka. Ternyata fazadahum iman. Ternyata barakallahu fikum, Allah tambah keimanan kepada mereka. Waqalu, ya, gertakan mereka itu membuat mereka itu bertambah keimanannya dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung. Barakallahu fikum. Ketika kita berdakwah, orang tua kita menghalangi. Jangankan berdakwah, mengamalkan sunnah. Mungkin di awal-awal kita yang kenal sunnah atau ngaji, jenggotnya, celananya, ya, atau cara sholatnya, kemudian tidak ikut acara-acara bid'ah, ya. Kalau kita sabar, tapi dengan sikap yang bijak, santun, insya Allah Barakallahu fikum. Dengan itu Allah akan menolong. Ya. Yang terberat itu rintangan dari keluarga daripada dari orang lain. Kalau dari masyarakat ya mungkin kita bisa pindah tempat atau mungkin kita masih bisa bersabar. Tapi kalau sudah keluarga dalam rumah, orang tua ya, atau bahkan istrinya sendiri atau suaminya sendiri ya, anaknya atau mertuanya ya, atau bibi-bibinya, barakallahu fikum, maka itu membutuhkan sabar. Tayyibin wa akhwatillah rahimani wa rahmakumullah. Masih tersisa dua ayat, dan untuk dua ayat ini insyaallah akan kita gabung dengan dua ayat sebelumnya ya, faedah akan kita sampaikan untuk besok sore. Wallahu ta'ala bisawab, naktami bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hidayatuna wa barakatuh.